السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني في الدين وأخواتي في الله طلبة العلم رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah. Beliau meringkas kitab Minhajul Qasidin yang disusun oleh Imam Ibnu Jauzi. Kita akan masuk dalam pembahasan kitab yang baru, pembahasan yang sangat agung, pembahasan yang sangat luar biasa. Qala al-musannif rahimahullahu taala kitabu adabi tilawatil Qur'anil Karimi wa dzikri fadlihi. Kitab yang membahas tentang adab, etika dalam membaca Al-Quran Al-Karim dan penyebutan tentang keutamaannya. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ja'alani wa iyyakum min ahli Al-Quran. Allahumma amin. A'zamu fadailil Qur'anil Karim annahu kalamullahi azza wa jalla. Kata beliau, keutamaan-keutamaan Al-Qur'anul Karim yang paling agung justru berada pada Quran itu adalah ucapan Allah. Di samping barakallahu fikum keutamaan-keutamaan kelebihan Al-Qur'an yang lain, justru yang paling inti dan paling agung dari keutamaan Al-Qur'an karena dia itu adalah ucapan Allah. Nah, yang dengannya kita bisa mengenal siapakah zat yang menciptakan kita. Barakallahu fikum. Iya. Kita tidak perlu bingung bersama dengan orang-orang yang bingung. Kita tidak perlu bimbang bersama dengan orang-orang yang bimbang, yang sampai sekarang mereka itu masih mencari Tuhan. Ya, nah, masih observasi kesana kemari mencari Tuhan dan keberadaannya. Barakallahu fik. Walhamdulillah kita bisa menghemat umur kita, bisa menghemat akal kita, bisa menghemat barakallahu fikum energi kita, enggak kita habiskan untuk yang seperti itu. Ya, nah, dari kalangan ahli kalam, ahli filsafat dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Nah. Makanya satu ayat yang pertama kali disebutkan dalam Al-Qur'an setelah surat Al-Fatihah dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ucapan ini itu banyak yang menggetarkan hati-hati anak manusia. Banyak orang yang masuk Islam gara-gara baca ayat ini. Ya. Pembukaannya pertama kali itu, ini adalah kitab yang tiada keraguan dan kebimbangan padanya. Di awal kali itu kita langsung diajak untuk yakin. Barakallahu fikum. Nah, ya. Beda dengan barakallahu fikum buku-bukunya manusia atau karangan manusia. Nah, kalau kalian mendapatkan kesalahan, maka itu berasal dari saya dan syaitan. Kalau ada benarnya, itu dari yang kuasa. Nah, barakallahu fikum. Jadi di awal kali itu sudah menunjukkan apa? Ketidakpercayaan diri. Barakallahu fikum. Nah, baru baca pembukaan itu saja, getaran hati itu luar biasa. Dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, orang yang mengerti bahasa Arab, yang paham balaghah bahasa Arab, dia akan mengakui dan tidak bisa menolak kalau Quran itu bukan desain rancangan manusia. Nah, barakallahu fikum. Baik. Seperti yang diakui oleh Al-Walid Ibn Mughirah atau Al-Mughirah Ibn Walid, barakallahu fikum. Dia adalah salah satu tokoh orang-orang Quraisy yang dia ahli dalam bab barakallahu fikum balaghah. Iya. Termasuk barakallahu fikum pakar-pakar bahasa dalam semua sastra Arab, sastra klasik barakallahu fikum. Nah, beliau juga bukan ahli dalam bidang bahasa Arab, tapi juga ahli dalam bidang mantra-mantra sihir. Nah, ketika pertama kali dia bersentuhan dengan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dia langsung mengatakan, Mahadza qaulul bashar. Jelas ini bukan ucapan manusia. Enggak ada ucapan manusia itu sedahsyat ini. Ya. Dari sisi barakallahu fikum, penggunaan lafadznya, pemilihan kata-katanya, penyusunannya. Kemudian dari sisi dia punya pengaruh pada kejiwaan dan mental manusia. Luar biasa ini. Ini saya yakin ini. Bukan ucapan manusia. Mahadza qaulul bashar. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi dengan semata-mata kita mengetahui Quran itu adalah kalamullah. Barakallahu fikum. Itu keutamaan yang paling besar yang dengannya kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Siapa sesembahan kita. Siapa yang kita barakallahu fikum agung-agungkan. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa 'alaihi tawakkal. Baik, kita lanjutkan. وقال المصنف رحمه الله تعالى وقد مدحه الله تعالى في آيات كثيرة. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memuji Al-Qur'an dalam ayat yang sangat banyak. Kaqaulihi ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan dengan penuh keberkahan. Nah, Quran diturunkan pada malam Qadar, pada malam yang penuh keberkahan. Quran barakallahu fikum, ayat-ayatnya juga membawa berkah barakallahu fikum. Nah, bagi yang membaca ataupun yang mengamalkannya barakallahu fikum. Nah, ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu. Sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk kepada yang aqwam, lillati ai litariqah allati hiya aqwam, maknanya adalah a'dal wa aswab. Nah, dia membimbing pada jalan barakallahu fikum yang paling adil dan yang paling tepat barakallahu fikum. Nah, itu semua berada dalam bimbingan Al-Qur'an. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tidak condong barakallahu fikum kepada ghulu, tidak juga condong kepada barakallahu fikum tanakkus. Tidak ifrat juga tafrit barakallahu fikum. Naam. Pertengahan, wasatun barakallahu fikum. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Di antara juga penekanan yang lain yang Allah sebutkan tentang barakallahu fikum kehebatan Al-Qur'an adalah la ya'tihil batilu, kebatilan tidak akan mungkin mendatanginya baik di hadapannya atau di belakangnya. Quran tidak mungkin tercampuri oleh tangan-tangan kotor manusia. Barakallahu fikum. Naam. Akal-akal bulus barakallahu fikum para politikus agama, kekuasaan atau yang semisal dengannya. Al-Qur'an Allah jamin keautentikannya, kemurniannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran. Dan kami sendiri yang akan menjaganya. Barakallahu fikum. Ya, sehingga barakallahu fikum, apa tidak mungkin manusia menyisipkan atau memalsukan? Mungkin, dan itu upaya sudah terjadi berkali-kali. Tapi semuanya terbongkar. Ya, nah, di Indonesia sendiri sudah berapa kali munculnya kasus Quran-Quran palsu. Barakallahu fikum. Nah, adanya penambahan surat, adanya penambahan ayat, barakallahu fikum. Nah, itu langsung terbongkar. Barakallahu fikum. Nah, baik. Di zaman terdahulu, barakallahu fikum, juga sempat terjadi. Nah, kalau saya tidak salah pada zamannya Harun Ar-Rasyid disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Terjadi peristiwa barakallahu fikum jamuan Harun Ar-Rasyid. Nanti bisa dicek kembali. Ini sudah lama ceritanya ya. Ketika kita belajar usul tafsir sama Ustaz Guna. Jadi beliau mengundang beberapa orang-orang pinter lah. Orang-orang cerdas, orang-orang jenius undangan kerajaan. Di antaranya ada seorang ahli kitab, barakallahu fikum, sangat pandai. Harun al-Rashid sempat berbincang-bincang dengan orang ini. Ternyata luar biasa. Orang ini wawasannya luas, nampak sekali kepandaian, kejeniusan dia, ya, dan wawasannya luar biasa. Tertarik Harun al-Rashid. Nah, kemudian menawarkan kepada orang tadi, kamu masuk Islam saja, aku jamin kehidupanmu akan mewah. Kamu kalau masuk Islam, kamu akan benar-benar mengubah sejarah. Nah. Tapi barakallahu fikum, ahli kitab tadi mengatakan, yang intinya adalah tidak menerima tawaran tersebut, barakallahu fikum. Nah. Karena orang ini memang yang dia cari itu, yang dia senangi, bukanlah sebuah jabatan dalam pemerintahan. Ada kesenangan tersendiri ala diri dia pribadi. Orang ini saking pinternya, barakallahu fikum, dia itu biasa, ya, membuat kitab-kitab suci yang dia karang sendiri, yang dia reka sendiri, yang dia desain dengan gaya bahasanya yang barakallahu fikum mirip-mirip kitab suci lah. Nah, dan dia masukkan ke gereja-gereja, barakallahu fikum. Nah, dan pendeta-pendetanya senang. Oh, yang ini edisi revisi ya. Bagus ini kata-katanya, indah-indah ini. Buat quote-quote bagus ini. Nah. Ya. Oke. Berapa harganya? Sekian. Saya terima. Nah. Jadi kesenangannya itu di situ. Barakallahu fikum. Nah. Pada satu ketika dia ingin barakallahu fikum keluar dari zona nyaman. Kalau ngarang kitab suci dah biasa. Bawa ke gereja manapun diterima, ya. Nah, saking pinternya. Ketika dia melihat Al-Qur'an, barakallahu fikum, di situ dia punya ide. Wah, Qur'an ini baru ini. Nah, kalau kitab suci Taurat, Injil sudah biasa. Saya pengen coba Al-Qur'an. Siapa tahu laris. Barakallahu fikum. Nah, baik. Akhirnya dia, ya, dia pintar bahasa Arab juga, bahasa Ibrania, pintar barakallahu fikum, ya. Menguasai banyak bahasa ini orang. Nah, sastra-sastranya juga pintar. Jadi dia dilihat, oh, kayak gini bahasanya Quran. Oke lah. Tulis. Ya, nah. Selesai. Barakallahu fikum. Selesai. Barakallahu fikum, dia ingin mencoba testimoni pasar. Kalau ke masjid-masjid, ke para kiai-kiai, nanti dululah, ya. Nah, nanti terlalu gampang dibaca. Kita kasih orang-orang pasar aja. Barang, nah, dia tawarkan di pasar kitab, barakallahu fikum, ya. Nah, pasar loa, nah, barakallahu fikum. Baik, mas, ini ada Quran edisi terbaru ini. Nah, dia ngomong edisi terbaru aja, ya. Tukang loak itu langsung mengernyitkan dahinya. Hah? Quran edisi terbaru? Ini orang bodoh atau bagaimana? Ya, nah, dia nampak bodoh di hadapan barakallahu fikum. Tukang jual buku-buku tadi. Yang sebelumnya dia kalau ketemu orang-orang itu begitu dimuliakan, ya. Dianggap orang pinter. Ini sama orang pasar, dia dianggap orang bodoh. Quran kok edisi baru ini, maksudnya apa orang ini? Nah, dibaca sama tukang jual buku. Apa ini, ya kan? Nah, ini bolak-balik. Masa Quran kayak gini? Nah, barakallahu fikum. Enggak payu gitu, toli gitu, mas. Nah, barakallahu fikum. Enggak laku, ya. Nah, wah itu sih benar-benar down barakallahu fikum, ya. Nah, benar-benar mental, kena mental dia sama tukang loak. Nah. Bayangkan, bukan kena mental sama orang-orang barakallahu fikum intelektual, kena mental sama tukang loak dia. Barakallahu fikum. Hah? Ini bagus ini sastranya. Asli ini bukan ini palsu ini. Enggak ada Quran kayak gini ini. Nah, udah. Orang stres kamu ini. Nah. Barakallahu fikum. Kena mental dia. Ya, barakallahu fikum. Nah. Dia mencoba berkali-kali sama hasilnya. Barakallahu fikum. Nah. Enggak diterima. Orang yang barakallahu fikum jauh saja bisa mengetahui. Barakallahu fikum. Nah. Dan barakallahu fikum pada pertemuan berikutnya barakallahu fikum ketika Harun Ar-Rasyid mengundang lagi orang-orang intelektual barakallahu fikum, di situ dia ketemu lagi sama orang ini. Dari sisi penampilannya sudah berbeda. Nah, kemudian ditanya sama Harun Ar-Rasyid, "Amuslimun anta? Kamu sekarang sudah masuk Islam?" Nah, sahih. Ya, sekarang sudah masuk Islam. Harun Ar-Rasyid langsung penasaran ya. Loh, kemarin tak tawari jabatan yang enak untuk masuk Islam, kamu enggak mau. Sekarang kamu masuk Islam tanpa ada embel apa-apa. Nah, bagaimana ceritanya? Barakallahu fikum. Nah, kemudian orang tadi bercerita seperti yang tadi diceritakan. Barakallahu fikum. Nah, itu yang menjadi sebab dia mendapatkan hidayah dan meyakini kalau Al-Quran ini memang benar-benar autentik. Barakallahu fikum. Ya, benar-benar murni. Enggak bisa dikotori oleh tangan-tangan manusia. Pasti akan terbongkar. Barakallahu fikum. Nah, itu kelebihan Al-Quran dibandingkan barakallahu fikum kitab-kitab suci yang lain. Wa fi afradil Bukhari min hadithi Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam riwayat Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Qur'an dan mengajarkannya. Barakallahu fikum. Ini juga hadis yang luar biasa, barakallahu fikum. Iya. Hadis yang seharusnya ini saja sudah cukup bagi para penuntut ilm, bagi para umat Islam, bagi para syabab untuk semangat barakallahu fikum mempelajari Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an barakallahu fikum dan mengajarkannya. Nah, ya, jadi kalau kita ingin meraih sebaik-baik manusia, maka pelajari Allah Al-Qur'an dan ajarkanlah Al-Qur'an itu. Nah, ini yang menjadi barakallahu fikum pembakar semangat Syekh Mukbir rahimahullahu taala ketika mengawali dakwahnya di Dammaj. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan ya. Jadi antum pikir pondok Dammaj itu langsung besar begitu? Enggak. Pertama kali itu ngajari anak TPA ngaji. Ya, nah. Ngajari Iqra. Kalau di Indonesia ya, alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, A, I, U. Ba di atas Ba, Ba di bawah B, Ba di depan Bu, Ba, Bi, Bu. Nah, itu model kita zaman dulu kalau ngaji. Kalau zaman sekarang metodenya udah beda. Langsung ya. A, Ba, Ta. Ta, A, Ba. Kalau orang zaman dulu ngajinya kayak gitu. Barakallahu fikum. Nah, taib. Ya gitu saya mau bayangkan. Ya, seorang syekh pulang kampung ngajari apa? Abata. Nah, kita kadangan barakallahu fikum baru lugah satu aja diminta ngajar ngaji, waduh, enggak level kita, ya. Nah, kalau nahu sorob bolehlah Pak Kiai, ya. Kalau ngajari ngaji itu, ya itu jangan anak pondok pesantren, ya. Nah, terus siapa yang ngajar ngaji kalau bukan anak pondok pesantren? Ya, pokoknya bukan anak lah. Nah, terlalu tinggi mengangkat diri barakallahu fikum, ya. Jangan gengsi ngajari anak-anak kampung ngaji barakallahu fikum. Baik, itu adalah sebaik-baik orang. Ya. Nah, dari situlah lahan hidayah akan bermula. Ya, dari anak-anaknya yang belajar ngaji sama antum barakallahu fikum, Iqra, antum ajari mereka adab, antum ajari mereka akhlak, lama-lama orang tuanya senang. Ya, nah, kok anak saya ngaji sama panjenengan akhlaknya jadi bagus. Nah, anak saya ngaji sama panjenengan jadi pinter ngajinya, sama orang tua juga sopan. Nah, barakallahu fikum. Maka muncul dukungan dari masyarakat. Barakallahu fikum. Nah, ya. Adanya orang-orang yang membenci dan tidak suka dengan dakwah ini. Oh, jangan ngaji di sana. Anakmu Wahabi itu, ustadznya itu Wahabi. Nah, kan biasa gitu. Apalagi kalau kampung kita, barakallahu fikum ya. Kampung yang kental, barakallahu fikum ya. Nuansa anti Wahabinya. Barakallahu fikum. Nah, maka dekati mereka dengan mengajari anak-anak di situ dengan ngaji. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Jangan dulu dengan ilmu jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Atau pelajaran-pelajaran yang tinggi-tinggi yang lainnya. Sudah awali anak-anak dengan ngajar ngaji. Abata. Barakallahu fikum. Naam. Nanti mereka yang akan membela, ya. Mending diajar Wahabi anakku. Alaknya genah, apik. Daripada diajar yang lain, tambah misu-misu, pulang dari ngaji enggak karuan, ngomongnya kotor, corok. Nah, mending anakku diajari Wahabi. Itu kata mereka, padahal kita enggak pernah bilang kita Wahabi, ya kan? Tuduhan mereka. Barakallahu fikum. Nah, kita ya, ahlu sunnah, ya enggak pernah ngaku Wahabi. Barakallahu fikum. Nah, baik. Nanti orang kampung itu sendiri yang bela. Ben, biarin. Ya, mending diajar Wahabi anakku. Akhlaknya bagus. Nah, enggak lagi ngomong meso-meso. Barakallahu fikum. Daripada sama yang lain. Nah, enggak, akhlaknya tambah ngeri. Nah, barakallahu fikum. Paham ya? Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 'azza wa jalla ahlina minan nas. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Nah, jadi di kalangan manusia itu ada keluarganya Allah. Qila man hum ya Rasulullah? Maka ditanyakan, siapa keluarganya Allah dari kalangan manusia itu, wahai Rasulullah? Qala ahlul Qur'an, hum ahlullahi wa khassatuh. Rawahu An-Nasa'i. Maka Rasul mengatakan, keluarga Allah dari kalangan manusia itu adalah ahlil Qur'an. Mereka itu adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Amma tarbaina an takunu ahlina lillah. Nah, tidakkah kita merasa ridha, senang, bahagia kalau kita menjadi keluarga Allah subhanahu wa ta'ala? Barakallahu fikum. Nah, di pondok pesantren ini barakallahu fikum, kita berhak menyandang predikat barakallahu fikum ahlil Quran. Ya, selama kita barakallahu fikum benar, ikhlas, serius dalam barakallahu fikum menghafalkan Quran, mengamalkannya, nah, maka kita akan mendapatkan predikat yang membanggakan tadi, keluarganya Allah di bumi. Siapa itu? Ahli Quran. Orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yu'adzibullahu qalban wa al-Qur'anan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah tidak akan mengazab sebuah hati yang menampung Quran sebagai isinya. Barakallahu fikum. Nah, hadis ini barakallahu fikum dikeluarkan dalam Kashful Khafa. Tayyib. Waqala Ibnu Hajar fil Fath, Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari jilid 9 halaman 99, wa akhraja Ibnu Abi Dawud bi isnadin sahih. An Abi Umamah, dari sahabat Abu Umamah, iqra'u al-Qur'ana. Iqra'u al-Qur'ana. La taghtarannakum hadhihil masahif al-mu'allaqah. Bacalah Quran itu. Jangan kalian terpedaya dengan mushaf-mushaf yang digantungkan ini. Nah, barakallahu fikum. Jadi, Quran jangan dibiarkan nganggur. Barakallahu fikum. Nah, taib. Simpan dalam lemari, ditaruh di tempat yang tinggi. Barakallahu fikum. Nah, akhirnya malas untuk diambil dan dipegang. Hanya dijadikan sebagai hiasan rumah. Barakallahu fikum. Nah, atau hiasan dinding. Fa inna Allah la yu'adzibu qalban huwa wa'a, atau huwa wi'a'un lil Qur'an. Atau fa inna Allah la yu'adzibu qalban wa'a al-Qur'ana. Naam. Fa inna Allah la yu'adzibu qalban wa'a al-Qur'ana. Karena Allah tidak akan mengazab sebuah hati yang masih menampung Quran sebagai isinya. Nah, itu yang disebutkan oleh Al-Hafidh adalah ucapannya Abu Umamah Al-Bahili. Jadi bukan ucapan Nabi. Dan itu yang lebih tepat. Ya. Jadi kalam ini adalah kalamnya Abu Umamah Al-Bahili. La yu'adzibullahu qalban wa al-Qur'an. Allah itu tidak akan mengazab sebuah hati yang masih menampung Quran sebagai isinya. Nah, sehingga sungguh celaka kalau antum lama mondok barakallahu fikum ya. Ada yang hafid, ada yang mungkin setengahnya sudah 20 juz, 25, 15. Barakallahu fikum. Nah, kemudian gara-gara sudah tidak mondok lagi, hilang. Enggak tersisa hafalan Qur'annya. Hatinya hanya dipenuhi hafalan lirik-lirik lagu. Barakallahu fikum. Apa? K-pop. Naam ya. Lirik-lirik lagu Kim Jong-un. Barakallahu fikum. Naam. Taib. Atau lagu-lagu barat, atau lagu-lagu pop Indonesia, barakallahu fikum. Nah. Al-Fatihah sampai enggak hafal lagi, barakallahu fikum. Benar-benar cilaka. Ya. Nah. Orang kalau sampai enggak ada satupun ayat Quran yang tersimpan di dalam hatinya, dia tidak punya sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi yang sudah punya banyak hafalan, dijaga baik-baik, itu akan jadi sebuah barakallahu fikum jaminan bagi Anda di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Nah. Jangan disia-siakan. Wa an Ibni Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Quran. Nah, hadis-hadis ini benar-benar indah sekali, barakallahu fikum ya. Nah, pikir kita semakin cinta dengan Quran, semakin semangat untuk terus bersahabat dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Dikatakan kepada sahibul Quran, Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah dan naiklah. Nah, irtaqi, ya. Dan tartillah dalam membacanya, perindahlah bacaanmu. Sebagaimana dulu ketika di dunia kamu mentartil Al-Quran. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu di akhirat kelak berada di ayat terakhir yang engkau baca. Nah, jadi setiap satu ayat kita baca, satu level kita naik. Baca lagi, naik lagi level kita. Baca lagi, naik lagi level kita. Terus semakin sering kita baca, apalagi kalau 24 jam kita baca Quran. Wah, level kita sudah, barakallahu fikum ya. Nah, melejit barakallahu fikum. Selamat tinggal yang jarang-jarang baca Quran. Ya, nah. Dia setiap hari baca terus. Nah, makanya ulama zaman dahulu itu senang sekali baca Quran. Barakallahu fikum. Karena itu untuk menaikkan level mereka di akhirat kelak. Baca, naik satu level. Baca lagi, naik satu level. Baca lagi, terus. Kalau dia 1000 kali, sudah level 1000. 1 juta kali dia baca, sudah level 1 juta. Nah, jadi jangan naikkan level game yang kita semangat. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi naikkan level bacaan Quran kita. Barakallahu fikum. Nah, jangan level mainan yang kita naikkan, barakallahu fikum. Tapi apa? Naikkan level bacaan Quran kita. Barakallahu fikum. Nah, semakin sering kita baca, level kita semakin naik, naik dan naik. Iqra warqa. Ya. Bacalah, kamu baca, naik derajatmu. Baca, naik lagi. Nah, ya, jadi jangan malas-malas baca Al-Quran. Barakallahu fikum. Tayyib. Karena derajat kita yang terakhir adalah pada ayat yang terakhir kita baca. Udah berapa kali kita baca? Nah, kalau cuma 10 kali ya kita berada di level 10. Jauh sekali itu. Nah, maka itulah nikmatnya jadi santri. Makanan tiap harinya itu Quran. Ya, nah barakallahu fikum. Pagi Quran, siang Quran, sore Quran, ya malam Quran, menjelang tidur Quran lagi, barakallahu fikum. Nah, sudah itu paling enak. Coba aja nanti kalau udah ngerasain udah enggak jadi santri, barakallahu fikum. Nah, ya, banyak kesibukan, banyak tanggung jawab, banyak ini, banyak itu, barakallahu fikum. Nah, ya, untuk bisa membaca satu lembar saja, masya Allah, beratnya luar biasa. Nah, jangankah satu lembar, mungkin setengah, seperempat lembar, setengah lembar saja luar biasa. Ya, nah, barakallahu fikum. Ingat dia masa-masa masih nyantri. Masya Allah, senang dulu pas masih nyantri. Ya, nah. Tiap hari itu interaksi sama Quran. Barakallahu fikum. Nah. Jadi yang masih nyantri itu semangatlah kalian. Ya. Jangan malas-malas baca Quran. Barakallahu fikum. Itu menentukan level kalian di akhirat kelak. Nah. Allah musta'an wa 'alaikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Barakallahu fikum.